masih bersama New El Safa untuk segenap masyarakat Tambi Rejo. Selamat menikmati ikan dalam kolam. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda dada lincah. Selawat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Yusuf. Janganlah diganggu, biar tubuh lagu sudah kita kasihkan dalam kolam. Kak Dia. Terima kasih, Bestie.